Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sifat atau cara memandikan mayat. Bagaimana sifat secara globalnya? Andaman. Ahsan. Bagaimana mandi janabah? Kita memandikan mayat sebagaimana mandi janabah. Itu secara globalnya. Jadi mandi dengan membersihkan kemaluannya baik depan ataupun belakang. Kemudian wudu, baru setelah itu dimandikan. Membersihkan kemaluan, wudu, baru setelah itu mandi, mandi jenazah. Nah, demikian juga pada mayat ketika kita memandikannya. Bersihkan dulu kemaluan baik depan atau belakangnya. Nah, bersihkan dari kotorannya. Baru setelah itu diwudukkan. Baru setelah itu dimandikan. Dengan cara-cara sebagaimana disebutkan satu persatu. Di awal dengan yang kanannya. Nah, dari bagian-bagian anggota yang ia mempunyai dua, maka diawali dengan yang kanannya. Nah, pada sisi kanannya, baru setelah itu yang kiri. Baik. Kemudian diakhiri dengan air, yaitu air yang tidak dicampur dengan apapun. Adapun sebelumnya, maka ia air yang dicampur dengan daun bidara. Jika ada bidara, maka memakai air yang dicampur dengan bidara. Jika tidak ada bidara, maka memakai wangi-wangian apapun boleh, tidak mengapa. Seperti sabun, umpamanya. Nah, apa yang lain dicampur dengan itu airnya, tidak mengapa. Baik. Kemudian kita masuk sekarang. Yang kelima, sunnah-sunnah dalam memandikan. Sunnah-sunnah dalam memandikan. Yaitu memandikan mayat. A. Tiga kali atau lebih. Tiga kali atau lebih. Memandikan mayat tiga kali atau lebih. Ini sunnahnya. Minimal berapa kali? Andaman. Satu kali. Minimal, berarti wajibnya satu kali. Baik, minimal satu kali mandi. Menyeluruh tubuh terkena air. Sebagaimana juga dalam mandi janabah, sama seperti itu. Ada cara yang pertama dengan cara yang kedua. Cara yang pertama, dia tuangkan air ke seluruh badannya. Nah, dengan gayung. Maka menyeluruh air itu seluruh badannya dengan dia kosong. Mencukupi sudah. Boleh dia untuk sholat setelahnya. Nah, ini yang dikatakan mandi mencukupi. Nah, demikian juga pada jenazah ini. Nah, dimandikan dengan ia. Dituangkan air. Kemudian kita ratakan dengan tangan kita ke seluruh tubuhnya mengenai. Maka itu sudah mencukupi. Minimal seperti itu. Jika sunnah, maka seperti mandi janabah juga, yaitu ada wudhunya. Nah, kemudian mandi di awal dengan yang kanan, sebelah kanan, kemudian kiri, wahakada. Nah, demikian juga pada jenazah ataupun mayat. Nah, ada wudhunya kalau dia ingin sunnah, kemudian mandi setelahnya. Baik, diawali dengan yang kanannya. Ini sunnah tiga kali atau lebih. Sunnahnya tiga kali atau lebih. Atau lebih, yaitu jika memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, maka cukup dengan tiga. Nah, cukup dengan tiga. Ada. Nah, kapan itu dibutuhkan? Ketika melihat mayat ini kotor. Mayat ini meninggal dalam keadaan kotor badannya. Tidak cukup dengan sekali mandi. Maka dibutuhkan mandi yang kedua, mandi yang ketiga, mandi yang keempat. Nah, ada mandi yang kelima, umpamanya. Boleh. Tiga kali atau lebih. B, dengan bilangan ganjil. Dengan bilangan ganjil. Yaitu 3, 5, 7, demikian. Nah, dengan bilangan ganjil. Nah, jika menuntut dia untuk dimandikan lebih dari 3, maka usahakan ganjil. Tidak cukup dengan 3 kali mandi, maka 5. Tidak cukup dengan 5 kali mandi, maka 7. Ada. Dengan bilangan ganjil. Oke. Airnya dicampur dengan daun sidr atau bidara. Airnya dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada, maka boleh dicampur dengan yang lain. Jadi usahakan dulu untuk dia campur dengan daun bidara. Sediakan baskom atau ember kecil, masukkan air secukupnya. Baru setelah itu ambil daun bidara yang telah ditumbuk atau yang sudah halus, campurkan dengan air itu. Nah, baru air yang di baskom atau air yang di ember ini buat mandikan jenazah. Satu ember itu dianggap satu kali mandi. Nah, ambil sampai dia habis. Agar memudahkan dia dalam menghitungnya. Nah, ketika dia tidak dapatkan bidara, karena sulit di negeri kita ini, sulit. Baru mulai, akhir-akhir ini, Masya Allah, sudah mulai banyak mereka yang nanam pohon bidara. Nah, jika sulit, maka pakai pewangian yang lain, boleh. Sabun atau yang lain, boleh. Dicampur dengan air. Airnya dicampur dengan daun sidr atau bidara. Kalau tidak ada, maka boleh dicampur dengan yang lainnya. Nah, demikian Rasulullah SAW mengatakan kepada para perempuan waktu itu yang mereka memandikan anaknya, "Ighsilnaha salatan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dhalik. In ra'aytunna dhalika bima'in wa sidr." Kata Rasulullah SAW, "Ighsilnaha salatan." Mandikan dia 3 kali. Au khamsan, atau mandikan sebanyak 5 kali. Au sab'an, atau mandikan dia 7 kali. Au aktsara min dhalik, atau lebih dari itu. Memang jika dibutuhkan. In ra'aytunna dhalika bima'in wa sidr. Nah, jika kalian membutuhkannya, jika kalian memandangnya bahwa ini lebih, harus lebih dari 7 karena kotornya, maka silakan. Bima'in wa sidr, dengan air dan bidara. Dengan air dan bidara. Ini dalam hadis, yaitu hadis Ummi Atiyah muttafaqun alaih. Kemudian D, air yang terakhir untuk memandikan dicampur dengan kafur. Air yang terakhir untuk memandikan dicampur dengan kafur. Baik. Sebelumnya kita akan terangkan dulu apa ini kafur. Karena sebagian di antara kita salah paham dalam mengartikan kafur. Sebagian mereka mengatakan, yakni orang kita Indonesia mengartikan kafur dengan kapur barus. Nah, ternyata tidak seperti itu. Kafur dia adalah sejenis pohon yang mengeluarkan bau wangi. Jadi antum bisa tulis kafur, nama suatu pohon, kafur, nama suatu pohon yang digunakan untuk wewangian. Nama suatu pohon yang digunakan untuk wewangian. Nah, itu kafur. Jadi dia jenis pohon yang mengeluarkan bau. Sehingga dia dipakai untuk minyak wangi. Untuk bahan minyak wangi. Bagaimana? Ud. Garu. Cendana. Hal seperti itu. Diambil dari proses jadilah minyak wangi. Karena baunya wangi. Kalimat kafur mirip memang dengan kapur. Kafur, kapur. Ternyata salah. Jauh beda. Nah, ternyata salah. Nah, yang dimaksud dengan kafur ini bukan kafur barus, tapi sudah salah kaprah. Sehingga sampai ke penerjemah pun dari terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia mengartikan kafur dengan kafur barus. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, kafur ini bisa dilihat di kamus. Baik kamus Al-Muhit atau kamus yang lainnya dari kamus bahasa Arab. Nah, kafur ini dia. Nama suatu pohon yang digunakan untuk wangian. Nah, digunakan untuk wangian atau diproses atau untuk bahan buat minyak wangi. Ini dia kafur. Dan kita pernah tanyakan ke Syekh Zakaria Al-Adni ketika di Daurah, apakah betul seperti ini bahwa kafur itu adalah pohon atau jenis pohon atau seperti apa kafur? Benar, dia katakan kafur adalah sejenis pohon. Kemudian disebutkan ciri-cirinya dan dia digunakan untuk wangian. Kemudian kita katakan bukankah kafur itu adalah kafur barus, kita sebutkan dari sifatnya yang biasa diletakkan seperti di almari agar kecoak dan yang lainnya tidak masuk. Lah. Kalau itu di tempat kami juga ada dan namanya disebutkan beda. Itu biasanya diletakkan di kamar mandi. Katanya, iya betul. Bukan itu. Ini faedah. Kafur. Jadi, pada akhir kita memandikan mayat, maka air itu, air putih, air yang bersih dicampur dengan kafur. Campur. Sulit. Kita mendapatkan pohon ini sulit. Ada. Air yang terakhir untuk memandikan dicampur dengan kafur. Bagaimana kalau tidak ada? Maka boleh dengan wangian yang lain. Kita campur dengan minyak wangi ini, minyak wangi itu boleh. Yang penting wangian. Nah. Jadi air yang terakhir untuk memandikan dicampur dengan kafur. Sediakan ember. Kecil. Baskom. Ini mandi pertama. Untuk mandi pertama dicampur dengan daun bidara. Mandi yang kedua, ini di baskom yang dicampur dengan daun bidara. Yang ketiga, dicampur dengan kafur. Kalau tidak ada maka dengan wangian yang lain. Ya wangi atau apa? Ada. Baik. Air yang terakhir untuk mandi kan dicampur dengan kafur. Membuka ikatan rambut dan membasuh dengan baik. Membuka ikatan rambut dan basuh dengan baik. Baik laki-laki ketika mayat itu diikat rambutnya. Meninggal dalam keadaan memang rambutnya panjang, kemudian dia ikat. Maka lepas ikatannya. Agar air itu masuk. Agar kita ketika memandikannya, air itu merata. Masuk ke pangkal rambutnya. Ada. Demikian juga perempuan. Mayoritas atau kebanyakan perempuan panjang rambutnya. Ya, dengan itu ketika perempuan memandikan perempuan lagi. Maka hendaknya dia melepas dari ikatan rambutnya. Dan membasuhnya dengan baik. Membuka ikatan rambut dan membasuh dengan baik. Menyisir rambutnya. Menyisir rambutnya, disisir rambutnya. Nah, ada. Dengan disisir. Tanpa dia bentuk, tidak. Dibentuk ke kiri, ke kanan. Ya, yang penting dia sisir saja. Dia sisir. Seperti itu. Menyisir rambutnya. Ini semua sebagaimana yang disebutkan tadi. Sunnah-sunnah dalam memandikan. Sunnah-sunnah dalam memandikan. Sunnah hukumnya. Kemudian dia, untuk rambut perempuan, diikat atau dipintal menjadi tiga ikatan dan diletakkan di belakangnya. Nah, setelah dia disisir bagi perempuan, tiga mayat adalah perempuan, setelah disisir maka ikatlah menjadi tiga ikatan, dibagi tiga, satu, dua, tiga, tiga ikatan. Nah, dan letakkan di belakangnya, nah, di belakang dia, tidak ke samping seperti ini, nah, ditarik kemudian taruh di dadanya, tidak, atau di depannya, tidak, tapi biarkan di belakangnya, setelah diikat, tiga ikatan. Nah, untuk rambut perempuan diikat atau dipintal menjadi tiga ikatan, tiga ikatan dan diletakkan di belakangnya. Kemudian ha memulai bagian kanannya dan bagian anggota wudu. Nah, ketika memandikan mulai bagian kanannya. Nah, setelah dia mewudukkan baru setelah itu dia mulai ketika memandikan di bagian kanannya dan bagian anggota wudu. Nah, dan bagian anggota wudu. Anggota-anggota wudu seperti tangan, anggota wudu kaki, akhada. Nah, dahulukan yang kanan. Baru setelah itu yang sebelah kiri, pindah kita ke sebelah kirinya agar nah, kita di dalam memandikannya sempurna. Baik. Sebab seorang yang memandikan itu tidak perlu banyak. Nah, tidak harus banyak supaya benar-benar bersih, tidak. Kita bukan sedang mencuci mobil, bukan. Sehingga butuh dua orang atau tiga orang, tidak. Nah, kita memandikan mayat sendiri bisa. Karena tidak semua orang itu bisa. Khawatir jika diserahkan kepada orang yang kedua, orang yang ketiga, dia asal saja. Nah, asal saja. Dengannya cukup yang lainnya bantu. Satu yang ahli, yang lainnya bantu. Nah, seperti membantu ketika memiringkan. Satu megang kepalanya, satu badannya, satu kakinya. Nah, kita. Nah. Ini melepas pakaiannya. Nah, melepas pakaiannya. Ini juga sunnah. Berarti boleh memandikan mayat tanpa dilepas bagiannya. Boleh. Tidak apa-apa. Dengan kita kosong. Tapi dengan tangan kita masuk ke dalam kainnya atau bagiannya. Nah, ada. Dan sebagai penggosoknya adalah pakaiannya dia sendiri. Tidak ada masalah. Boleh. Adapun sunnah melepas bagiannya. Dan melepasnya sebagaimana yang kita sebutkan, jangan sampai terlihat auratnya. Ditutup terlebih dahulu bagian auratnya. Nah, J, menggosok bagian tubuhnya dengan secarik kain atau yang semisalnya. Nah, jika dia menggosok atau membersihkan kemaluannya, maka ini harus dengan secarik kain ini. Kaos tangan, umpamanya. Nah, dengan tangan kiri. Maka ini harus. Tapi kalau selain itu, maka sunnah. Nah, ketika rambut, dia bersihkan rambutnya sebagaimana orang ya, memberi sampo, menyampuin rambutnya. Maka yang terbaik yaitu tanpa dia memakai kain. Nah, sehingga benar-benar air itu masuk ke pangkal rambutnya. Hal. Adapun bagian tubuhnya, baru dia pakai cari kain ini. Ma'ruf ya, dengan pakai kaos tangan, maka itu lebih baik. Nah, gosokkan. Pakai tangan kanan dia. Baru ketika dia ingin membersihkan dari kemaluannya, ganti. Pakai tangan kiri. Ada. Ini sunnah-sunnah dalam mandikan mayat. Kenam. Kewajiban-kewajiban dalam memandikan. Jika di tengah-tengah pelajaran ini ada yang perlu ditanyakan, maka tulis sama antum. Karena kita jadikan pertanyaan nanti di akhir. Nah, karena juga belum selesai kita dari dars ini, khusus memandikan saja. Setelah selesai kita dari memandikan ini, kita buka pertanyaan. Nah, silakan pertanyaan apapun, silakan yang berkenaan dengan memandikan. Sebab nanti pun setelah kita baca apa yang tertulis di halaman 3 ini, kita akan sampaikan tentang tanbihat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan mayat. Yang ini terkadang tidak terlintas pada diri kita, pada benak kita. Padahal itu ada di tempat kita. Cuman kita tidak tahu benarkah itu sesuai sunnah ke ala. Baik. Yang keenam, kewajiban-kewajiban dalam memandikan. Membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Wajib. Jadi minimal sekali, menyeluruh. Membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Nah inilah yang dikatakan dia sama seperti mandi janabah. Seorang yang dia tidak tahu tata cara mandi janabah, maka cukup dengan dia mandi seluruhnya. Nah, dengan dia kucurkan air itu, dia tuangkan air itu ke seluruh badannya, dia ratakan basah semuanya, mencukupi. Kemudian B, yang memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki, dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan juga. Yang memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki. Ketika ada yang meninggal dari tetangga kita, umpamanya laki-laki, maka laki-laki yang memandikan. Atau saudara kita yang meninggal, atau orang tua kita laki-laki, maka kita yang memandikan laki-laki. Ada. Laki-laki yang memandikan adalah laki-laki. Dan memandikan nah, perempuan adalah perempuan juga. Perempuan juga. Nah, tapi ini kan orang tua saya sendiri. Tetap, tidak boleh. Nah, tapi ini kan anak saya sendiri. Tetap, tidak boleh. Laki-laki, laki-laki. Perempuan, perempuan. Lihat yang meninggal laki-laki, maka carikan. Yang memandikan, dia adalah laki-laki. Jika yang meninggal perempuan, carikan. Yang ahli, sesuai sunnah, dia adalah perempuan juga. Kecuali suami istri dan anak kecil. Ada. Ini dua. Kecuali suami istri dan anak kecil. Ketika yang meninggal itu adalah istrinya, maka suami boleh untuk mandikannya. Nah, boleh. Atau yang meninggal adalah anaknya, masih bayi, atau umur setahun, dua tahun, belum mumayyiz dia. Dan seorang ketika melihatnya tidak bangkit syahwatnya karena kecilnya. Maka boleh laki-laki untuk memandikan perempuan, anak perempuan. Nah, jadi tidak ada batasan umur berapa anak perempuan itu boleh dimandikan oleh orang laki-laki. Umur berapa? Atau anak laki-laki, umur berapa dia sehingga boleh perempuan itu memandikannya? Tidak ada batasannya. Yang penting yang mana yang memandikannya tidak timbul syahwatnya ketika dia memandikan anak ini. Tadi kecil betul. Ada. Setahun, dua tahun. Nah. Atau bayi. Jadi, bayi laki-laki, anak laki-laki, bayi contohnya, boleh. Perempuan, walaupun dia bukan orang tuanya, boleh untuk mandikan. Demikian juga, bayi perempuan, yang mandikan orang laki-laki lain, boleh. Nah, dengan juga suami istri. Istri meninggal yang mandikan suaminya, boleh. Suami meninggal yang mandikannya adalah istrinya, boleh. Berarti kecuali di sini hanya dua itu. Suami istri dan anak kecil. Oke. Menutup auratnya. Menutup auratnya. Dimulai dari melepas atau menanggalkan pakaian. Pakaian mayat. Sampai menutupnya dengan kafan. Menutup auratnya. Jadi tutup sebagaimana yang kita gambarkan sebelumnya. Ketika kita ingin melepasnya dari pakaian itu, baik kita lepas secara normal ataupun secara dengan digunting dari pakaian itu, maka terlebih dulu letakkan kain yang menutupi aurat dia. Nah, bentangkan air, bentangkan kain itu. Baru setelah itu kita lepas atau kita tanggalkan pakaiannya. Nah, menutup auratnya dimulai dari melepas atau menanggalkan pakaian mayat sampai menutupnya dengan kafan. Jadi ketika memandikan tetap dalam keadaan seperti itu, yakni tertutup. Tertutup. Nah, walaupun tidak tertutupnya rapat, tapi yang penting tertutup, tidak kelihatan orang yang memandikan ataupun orang lain. Bagaimana nanti mengkafankannya? Dia dalam keadaan seperti itu kan nanti otomatis juga akan dibuka. Jenazah atau mayat kemudian diletakkan handuk atau kain di tempat aurat dia. Nah, setelah dia dimandikan ini, kemudian dibawa ke kafan. Nah, maka mau gak mau ini akan diambil dari handuknya. Kan kelihatan nanti. Nanti akan ada caranya juga. Supaya tidak terlihat. Tetap tidak terlihat. Sampai dikafani, diambil rapi. Tidak terlihat oleh orang yang mengurusnya. Baik. Kemudian, D. Tidak menyentuh kemaluannya. Kecuali dengan penghalang. Tidak menyentuh kemaluannya kecuali dengan penghalang. Ketika memandikan itu harus pakai sarung tangan atau kaos tangan. Nah, agar tidak menyentuh kemaluannya. Tidak menyentuh kemaluannya kecuali dengan penghalang. Nah, ini tambahan. Memandikan dengan lemah lembut. Memandikan dengan lemah lembut. Ini juga wajib, tidak boleh dengan kasar. Agar biar bersih, maka dia pun gosok. Nah, digosok dengan alat penggosok, mau ya tidak boleh. Sebisanya dia, ketika kotoran itu hilang, dengan dia memakai kain itu, dan demikian juga dengan sidr atau yang misalnya, alhamdulillah, kalau tidak bisa hilang, ya biarkan. Nah, tidak harus hilang. Jadi tidak harus hilang. Baru dikatakan dia selesai dari memandikannya. Lah, tidak harus seperti itu. Jadi tidak boleh kasar. Tarik sana, tarik sini. Dibalik. Lah, haram. Nah, harus dengan lemah lembut. Memandikan dengan lemah lembut. Dan juga dari kewajiban dalam memandikan, yaitu yang selanjutnya, menutup aibnya. Menutup aibnya. Dan tidak menceritakan kepada orang lain. Menutup aibnya dan tidak menceritakan kepada orang lain. Kecuali mayatnya adalah ahlul bid'ah. Kecuali mayatnya adalah ahlul bid'ah. Baik. Ini yang menutup aibnya. Ketiga, seorang yang memandikan atau orang yang melihat orang yang sedang dimandikan. Melihat ada warna belang umpamanya pada mayat ini. Baik. Atau perubahan warna sebelum dia meninggal dengan setelah dia meninggal. Sebelum meninggal normal, tapi setelah meninggal biru, atau hitam. Ini aib, dia harus jaga, jangan disebarkan kepada orang lain. Tidak boleh, haram hukumnya. Nah, kecuali ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah adalah orang yang memang dia mujahir bisu dan dia meninggal dalam keadaan tidak taubat. Maka ceritakan agar bisa diambil ibrah oleh orang lain. Sehingga orang lain itu jangan sampai melakukan perbuatan sebagaimana orang ini. Diadab oleh Allah SWT sehingga berubah warna kulitnya. Ada. Jadi, orang yang memandikan dia harus amanah. Nanti akan disebutkan di sini dari syaratnya. Jangan disebarkan aibnya. Kalau kita melihat mau yang memandikan ada pelang atau umpamanya ada ini dan itu. Nah, Kenapa? Karena tertutup. Ketika dia hidup, tertutup, ditutupi dengan pakaiannya. Ketika mandi pun di waktu hidup, dia pun tidak ada yang melihatnya kecuali dia. Di waktu dia meninggal, maka yang memandikan ini tidak boleh dia untuk menceritakan kepada orang lain dari aibnya. Nah, dilihat dari tubuhnya, omongnya tidak normal, demikian-demikian. Tidak boleh. Haram. Nah, kecuali ahlul bid'ah. Sampaikan. Nah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, syarat mayit yang dimandikan. Syarat mayit yang dimandikan. Jadi ada syarat yang memandikan, ada syarat yang dimandikan, yaitu mayat. Nah, syarat mayat atau mayat yang dimandikan, yang pertama muslim. Muslim, orang kafir tidak perlu dimandikan, langsung kita kubur. Tidak ada. Bahkan orang kafir bebas. Mau kita buang di laut tidak apa-apa. Orang kafir. Nah, cuman ulama mengatakan bahwa mana yang lebih mudah bagi kita dan tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Sebab kalau kita buang begitu saja di sampah, menimbulkan bau, mengganggu orang lain. Maka sebaiknya ditanam. Nah, galikan tanah, masukkan tutup. Nah, demikian lebih cepat hilangnya. Nah, dimakan oleh binatang-binatang bumi. Baik. Syarat mayit yang dimandikan atau mayit yang dimandikan adalah yang pertama muslim. Nah, muslim. Jadi perbuatan apa saja yang belum sampai mengeluarkan dia dari keislamannya, maka tetap dimandikan. Di ahlul bid'ah, walaupun di ahlul bid'ah. Kalau belum sampai dia keluar dari keislamannya, maka dia dimandikan. Dia gantung diri. Meninggalnya dalam keadaan gantung diri. Sebentar. Gantung diri itu perbuatan kufur atau bukan? Bukan. Alas, masih muslim dia. Mandikan. Nah. B. Bukan yang meninggal di medan perang. Bukan yang meninggal di medan perang. Mereka yang meninggal fisabilillah di medan perang, maka tidak dimandikan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, para syuhada Uhud, yaitu idfinuhum fi dima'ihim. Kata Rasulullah SAW, idfinuhum fi dima'ihim. Kuburlah mereka dengan darah-darah mereka. Nah, dalam keadaan darah di pakaian mereka. Kubur. Seperti itu. Ifinuhum fi dimaihim. Rawahu Bukhari an Jabir. Kemudian yang ke-8, syarat yang memandikan. Syarat yang memandikan. A. Muslim. Ini yang memandikan sekarang. Tadi mayatnya, sekarang yang memandikan. Syaratnya Muslim. Orang kafir tidak boleh memandikan orang Muslim. Nah, harus Muslim. B. Berilmu tentang cara memandikan jenazah. Berilmu dia. Bagaimana tata cara memandikan ini? Tahu. Bukan asal. Karena dia meninggal di kampung itu tidak enak kalau tidak mencari orang yang bisa memandikan atau orang yang memandikan dari daerah itu. Padahal dia tidak tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Nah, dipakai. Gara-gara tidak enak. Tidak boleh. Harus berilmu tentang cara memandikannya. Nah, tata caranya. Dengan sunnah. Nah, kalau hanya sekedar bisa memandikannya, banyak. Banyak. Sampai kita pernah melihat orang yang memandikan sebagaimana memandikan mobil ataupun sepeda motor. Dari selang itu langsung. Ya, subhanallah. Nah, tidak ada. Semprot. Disemprot ya. Nah, itu tidak benar. Bagaimana dia akan tahu bahwa ini yang pertama, yang kedua. Nah, wahakada. Maka, harus berilmu tentang cara memandikan tenaga itu. Oke, soleh dan amanah. Orang yang soleh. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan amanah. amanah dalam artian ketika melihat aib, maka dia tidak ceritakan. Ketika dia melihat aib pada tubuh si mayat ini, maka dia tidak ceritakan kepada orang lain. Ada. Kenapa? Karena orang yang dia menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi di dunia dan di akhirat. Nah, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Jadi harus cari yang amanah, saleh dan amanah. Yang ke-9, syarat air untuk memandikan. Syarat air untuk memandikan. Mencukupi. Air mencukupi. Jadi sediakan dengan dikira-kira bahwa dengan satu baskom ini atau satu ember ini mencukupi. Mencukupi. Kemudian B, bersih dan suci. Bersih dan suci. Tidak cukup bersih aja. Kenapa? Karena ada di sana dia tidak bisa mensucikan. Nah, seperti air teh, air kopi, bersih-bersih dia. Tapi tidak bisa untuk bersuci. Nah, jadi bersih dan suci. Oke, dari hasil yang halal. Dari hasil yang halal. Airnya adalah air yang halal. Bukan dari air hasil curian. Tidak boleh. Haram. Atau mengambil punya orang lain tanpa izinnya. Jangan. Dari hasil yang halal. Nah, jadi insya Allah besok kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan khusus dalam memandikan jenazah ini. Tidak meluas insya Allah. Nah, setelah itu siapa yang mempunyai pertanyaan yang belum disebutkan nanti, silakan tanya. Nah, berarti ada waktu. Antum di rumah atau sebagian kita yang di ma'at bisa murojaah. Murojaah. Ketika ada pertanyaan, tulis. Murojaah lagi. Ada pertanyaan, tulis. Nah, atau dia ingat ketika di rumahnya seperti ini, tulis. Jika terjawab nanti pada hal-hal yang perlu diperhatikan, alhamdulillah. Jika tidak, maka kita akan bahas. Nah, ila huna, naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma walhamdulillah. Alhamdulillah, ila ila. Astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.